Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Hadis yang terakhir yang kita pelajari dari kitab Bulughul Maram yaitu hadis Utsman radhiyallahu anhu, dan ada hadis lain yang semakna dengannya. Kesimpulannya hadis ini bahwa hadis bahwa Nabi alaihi salatu wassalam menyela-nyela jenggotnya dalam wudu adalah hadis yang riwayatnya benar dari tetap dari Nabi alaihi salatu wassalam hujjah. Dan telah dijelaskan bahwa hadis itu penerapannya berlaku yang memiliki jenggot yang tebal seperti Nabi alaihi salatu wassalam. Jadi yang jenggotnya tebal, ya, dalam mengusap wajah, jenggot yang tebal itu hanya dalam membasuh wajah, maka jenggot yang tebal dibasuh permukaannya saja, ya. Sudah dijelaskan jenggot yang tebal itu yang tidak tembus. Jika dilihat dari arah depan tidak terlihat kulit yang ada di balik jenggot itu, tidak tembus, tidak terlihat, berarti tebal. Maka yang dibasuh hanya permukaannya saja. Sama dengan alis apabila tebal, kumis apabila tebal, maka yang dibasuh permukaannya saja, ya, tidak wajib menggosok, ya, dan tidak wajib membasuh kulit yang ada di balik alis dan kumis itu karena tebal. Nah, bersama dengan ini, ya, disunnahkan menyela-nyela jenggot dengan cara yang telah dijelaskan, bisa dengan cara tangan dibasahi kemudian disela-sela seperti menyisir. Bisa juga mengambil air dengan tangan kemudian diletakkan di bawah jenggot kemudian digoyang-goyangkan, ya, untuk menyela-nyela. Adapun yang jenggotnya tipis, dan jenggotnya tipis yaitu tembus, jika kita lihat dari arah depan tembus ke dalam kulit yang ada di baliknya terlihat, itu berarti tipis, ya, maka kewajibannya adalah membasuh seluruh jenggot itu sampai ke bagian dalam, ke akar, sampai ke kulit yang ada di balik jenggot itu, ya, wajah itu wajib dibasuh. Nah, sampai ke dalam, ke kulit yang ada di balik. Begitu pula jika alis tipis, kumis tipis, maka kulit wajah yang ada di balik kumis itu dan di balik alis itu wajib dibasuh. Jadi dibantu dengan cara digosok untuk memastikan. Dan tidak berlaku sunnah menyela-nyela jenggot yang jenggotnya tipis. Nah, ini yang benar dalam memahami hadis itu, karena jenggot Nabi tebal. Nah, sekarang kita sebelum lanjut, kami mengingatkan kembali tata cara yang afdol, yang mustahab dalam membasuh wajah, sudah kami sampaikan waktu itu. Tapi kami ingatkan kembali, caranya adalah membasuh wajah dengan menggunakan dua telapak tangan sekaligus, ya, dengan dua telapak tangan sekaligus. Apakah ketika menciduk langsung dengan dua telapak tangan, ya, ataukah menciduk dengan tangan kanan kemudian ditempelkan dengan tangan kiri kemudian ketika membasuh dengan kedua telapak tangan. Kemudian di hadis itu, yaitu hadis Ibnu Abbas, ketika menyifatkan cara Nabi alaihi salatu wassalam membasuh wajahnya, Ibn Abbas di situ menjelaskan bahwa Nabi meletakkan, ini perhatikan, meletakkan ibu jarinya di bagian ini, di bagian pelipis, ya, di bagian ini yang pelipis yang kosong dari rambut, nah, ini bagian yang ada di pinggir ini. Ini sering sebagian orang ketinggalan ini. Nah, padahal ini wajah yang berbatasan dengan telinga. Nabi alaihi salam ketika membasuh wajahnya yang disifatkan oleh Ibn Abbas, ibu jarinya diletakkan di situ. Jadi yang kedua telapak tangan dan ibu jarinya diletakkan di bagian itu, bagian yang kosong, bagian pelipis yang kosong dari rambut, sehingga tidak ketinggalan, tidak terlewat, ya, begitu. Nah, dan ketika membasuh wajah, alirkan air dengan perlahan, seperti kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, air itu kan tabiatnya lembut, akan mengalir, ya, ke bawah. Jadi alirkan saja dari atas, yang kedua telapak tangan, dengan perlahan. Ya, jangan dilempar. Air jika dilempar maka akan buyar, terhambur. Justru banyak terbuang, kemudian sedikit yang membasuh. Alirkan saja dari atas dengan lembut, dia akan mengalir dengan lembut ke bawah. Kemudian kita bantu dengan kedua telapak tangan membasuhnya. Ya, begitu. Itu akan sempurna. Itu tata cara yang sempurna ketika membasuh wajah. Nah, kita lanjut hadis berikutnya yang disebutkan oleh Ibnu Hajar dalam Bulughul Maram. Wa an Abdullah ibn Zaid radhiyallahu anhu, dari sahabat yang bernama Abdullah bin Zaid, lengkapnya Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya. Anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam utia, dihadirkan kepada Nabi, didatangkan kepada Nabi bi thulutsai muddin, wadah bejana yang isinya kadar air yang ada di bejana itu hanya 2/3 mud. 2/3 mud itu sedikit, ya, tidak banyak. Ya, ini takaran, ya. Takaran. Mud itu takaran. Nah, 4 mud itu 1 so'. 4 mud 1 so', ini pendekatan saja, ya, pendekatan agar ada gambaran bagi kita. 4 mud itu 1 so'. 1 so' biasanya kita bayar zakat fitro itu kan 1 so' beras. Nah, itu sekitar 1 so' itu sekitar 3 kilo. Ya, sekitar berapa? 3 kilogram. Kalau diliterkan, biasanya di pemerintah kita meliterkan 1 so' zakat fitro itu berapa? Beras. Berapa liter itu? Penetapan pemerintah. 4 liter. 3,5 liter. Ya. Jadi 3,5 liter kalau dibagi 4 itu berarti 1 mud. Itu 1 mud. 3,5 liter kita ambil wadah, ya, pendekatan, masukkan 3 kg beras atau 3,5 liter tadi ke wadah itu, ya. Itu berarti 1 so'. Nah, 1 so' itu 4 mud, berarti jika kita bagi 4, kita bagi 4 itu tadi, itu baru 1 mud. 1 mud akan datang hadis nanti disebutkan oleh Ibnu Hajar, itu kadar air yang paling banyak yang pernah dipakai wudu oleh Nabi hanya 1 mud. Coba. Di sini di hadis ini hanya 2/3 mud. 2/3-nya yang satu mut tadi itu hanya 2/3, tidak sampai 1 mut. Berarti kan sedikit, tidak boros. Nah. Faja'ala yadluku dhira'aihi. Maka Nabi alaihi salatu wassalam yadluku dhira'aihi, menggosok kedua lengannya. Ini dari ujung jari sampai ke siku, ketika membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku bersama siku, Nabi menggosoknya. Ya, Nabi butuh menggosoknya dengan tangan karena air yang digunakan sedikit. Ya, maka butuh dengan bantuan digosok dengan bantuan telapak tangan. Nah, akhrajahu Ahmad. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam Mustadnya. Ya. Wa shahhahahu Ibnu Khuzaimah, dan hadis ini dinilai sahih oleh Ibnu Khuzaimah. Yakni Ibnu Khuzaimah meriwayatkan hadis ini dalam kitabnya Sahih Ibnu Khuzaimah. Artinya beliau menilai sahih. Selain Ibnu Khuzaimah yang juga menilai sahih hadis ini, Al-Hakim mengeluarkan dalam kitab Al-Mustadrak dan mengatakan hadis ini sahih menurut syarat Muslim. Hadith ini sahih menurut syarat Muslim. Dan Ad-Dhahabi menyetujui bahwa memang sesuai dengan syarat Muslim. Ya. Artinya singkat bahwa hadith ini telah dinilai sahih oleh beberapa imam ahli hadith. Al-Khuzaimah, Al-Hakim, Ad-Dhahabi. Dan di zaman kita, imam ahli hadith yaitu Al-Albani menilai hadis ini sahih dalam sahih Sunan Abi Dawud. Ya. Yaitu pada bab kadar air yang mencukupi untuk wudu. Imam Abu Dawud di sana membuat judul bab dalam kitab Sunan Abi Dawud, kitab bersuci, bab kadar air yang mencukupi untuk wudu. Di sana beliau menyebutkan hadis Ummu Umarah radhiyallahu anha yang semakna dengan ini. Nah, jadi kesimpulannya hadis ini sahih, hujjah. Nah, berarti kita ambil fikihnya. Ada dua masalah yang terkandung di hadis ini. Ada dua masalah. Pertama tadi, ya, pertama tidak sepantasnya boros dalam penggunaan air wudu dan hendaknya mengirit air, ya, secukupnya ketika berwudu, tentu saja dengan syarat mengirit air itu dengan syarat tidak sampai melalaikan yang wajib dan tidak bisa mengerjakan yang sunnah. Nah, kita ingin berwudu melaksanakan seluruh yang wajib, jadi seluruh anggota wudu itu wajib dibasuh dan seluruh bagian kepala wajib diusap. Wajibnya satu kali. Jika kita mencukupkan dengan yang wajib, air kita ambil sedikit, misalkan kita ingin mengerjakan yang wajib, langsung saja kita basuh wajah, permukaan wajah. Jika mencukupkan dengan yang wajib, ya, tidak melaksanakan yang sunnah, langsung saja wajah, ya, wajah seluruh, ya, bagian wajah tidak ada yang dilewatkan, satu kali merata satu kali. Setelah itu tangan dari ujung jari sampai ke siku bersama siku satu kali, mulai dari yang kanan, kemudian yang kiri dari ujung jari sampai ke siku bersama siku dibasuh satu kali saja. Kemudian kita mengusap, kita basahi tangan kita, kemudian kita mengusap kepala dari depan ke belakang, ya, kembali ke depan, ya, merata satu kali. Kemudian lanjut mengusap kedua telinga, dan itu bagian dari kepala, wajib satu kali saja. Kemudian telapak kaki sampai kedua mata kaki, termasuk, ya, kedua mata kaki dibasuh satu kali, mulai dari yang kanan kemudian yang kiri. Sudah selesai wudunya, karena anggota wudu itu hanya 4 yang disebutkan tadi. Nah, itu rukun wudu. Dengan urutan tersebut, satu kali sudah sah. Dengan air yang sedikit yang cukup untuk itu sudah. Nah, jika air itu terlalu sedikit sehingga yang wajib-wajib saja tadi itu satu kali pun tidak cukup, ya, jangan sampai terlalu mengirit sehingga justru tidak sah wudunya. Jadi maksudnya di sini mengirit tetapi tetap ya minimalnya yang wajib bisa dikerjakan. Jika ingin mengerjakan afdal dari itu, ingin berwudu dua kali misalkan, karena Nabi pernah berwudu dua kali. Ya, pernah berwudu dua kali. Nah, berarti lebih banyak lagi kadar airnya. Nah, jika ingin berwudu tiga kali lebih banyak lagi. Dan jika ingin lengkap dengan sunnah-sunnahnya, diawali dengan membasuh kedua telapak tangan sampai 3 kali seperti hadis Utsman di awal itu, ya berarti kan kadar airnya butuh lebih banyak. Nah, ya, membasuh kedua telapak tangan 3 kali, berkumur-kumur 3 kali, menghirup air kerongga hidung 3 kali, membasuh wajah 3 kali, dan seterusnya. Kecuali kepala tetap 1 kali, itu yang telah kita pelajari. Ya, berarti kan butuh air yang lebih daripada yang sebelumnya tadi jika hanya mencukupkan dengan yang wajib. Jadi intinya masing-masing kita mengukur kadar air itu. Yang jelas kita memetik makna hukum dari amalan Nabi SAW di sini, yaitu mengirit air tidak boros. Ya. Dan akan datang nanti hadis yang lain dalam kitab ini bahwa kadar air maksimal yang pernah dipakai Nabi SAW berwudu hanya 1 mud. Nah, jadi jika kita berwudu misalkan di zaman kita sekarang kan pakai pipa, pakai keran-keran air itu, ya. Jika kita ingin mempraktekkan hadis ini, berarti jika kita buka jangan kencang-kencang, jangan besar-besar. Nah, lebih banyak yang terbuang daripada yang terpakai. Nah, dibuka sedikit-sedikit saja. Supaya tidak banyak terbuang. Jika memungkinkan setelah diambil, ditutup lagi kerannya jika tidak repot misalnya. Jika mau ambil air, buka lagi. Nah, jika kita ingin mengamalkan apa yang kita pelajari ini ya, seperti itu. Ya. Begitu ya. Ya mungkin memang butuh sedikit agak repot, tapi begitulah jika kita ingin mengamalkan mencontoh Nabi SAW pada amalannya, ya butuh semangat dan keseriusan dari kita. Nah, yang kedua yang dipetik dari hadis ini, syariat menggosok anggota wudu dengan bantuan telapak tangan ketika membasuh. Karena di sini Nabi SAW ketika membasuh tangannya, ya dari ujung jari sampai ke siku, Nabi menggosoknya ketika membasuh tangan kanannya dari ujung jari sampai ke siku, Nabi menggosoknya dengan telapak tangan kiri. Begitu. Ketika membasuh tangan kirinya dari ujung jari sampai ke siku sama siku, Nabi menggosoknya dengan telapak tangan kanan. Ini hukumnya. Nah, sekarang pembahasannya ini disyariatkan. Kita mengatakan sekarang disyariatkan. Tetapi hukumnya syariat itu kan ada yang wajib, ada yang mustahab. Jika kita mengatakan wajib digosok dengan telapak tangan, ketika membasuh wajah juga begitu, wajib digosok dengan telapak tangan. Ketika membasuh kaki, wajib kita gosok dengan telapak tangan. Jika kita mengatakan wajib, jika kita tidak mengerjakan itu, maka tidak sah wudunya. Dianggap belum melaksanakan kewajiban berwudu. Jika kita mengatakan wajib, dan ada pendapat itu. Jika kita mengatakan menggosok dengan telapak tangan anggota wudu ketika dibasuh, itu hanya sunnah mustahab, dan itu pendapat jumhur mayoritas ulama, dan itu yang benar. Maka jika seseorang berwudu, misalkan dia pasang saja tangannya di keran air itu, sudah kena semua, atau dia guyurkan saja air ini tanpa dia gosok, tetapi terbasuh semuanya, maka wudunya sah. Tetapi dari segi pahala kurang. Jika dia ingin pahalanya lebih besar, maka digosok dengan tangan. Itu dia kita mengatakan mustahab, dan itu pendapat jumhur, dan itu yang benar. Jadi di sini kenapa? Nah sekarang kenapa kita merujukkan pendapat jumhur yang mengatakan mustahab? Kenapa kita memilih pendapat itu? Kita ingin melihat sisi kekuatan pendapat itu. Kenapa kita memilih itu? Pertama, tidak ada perintah dari Nabi untuk melakukan itu. Pertama, ya, jika ada perintah dari Nabi untuk melakukan itu, mungkin ya, mungkin mengarah ke pendapat tersebut. Tapi tidak ada perintah. Yang ada di sini, hadis yang kita lewati, yang kita baca sekarang, amalan, amalan saja Nabi menggosoknya. Ya, dalam ilmu usul fiqih, dalam memetik hukum dari hadis atau ayat, ya, jika itu amalan, maka hanya menunjukkan sunnah, mustahab, dan sulit untuk mengatakan wajib. Yang bisa dibawa kepada wajib jika memang itu perintah. Ya, pada dasarnya perintah dari Allah dan Rasulnya wajib. Kecuali ada dalil yang menunjukkan bahwa perintah itu mustahab. Di sini hanya amalan, berarti hanya mustahab. Satu. Yang kedua, yang menjadi tujuan yang diperintahkan oleh Allah sebagaimana di ayat 6, ayat 6 surat Al-Maidah, "Faghsilu wujuhakum," basuh wajah-wajah kalian, "wa aydiyakum ilal marafiqi," kemudian basuh tangan-tangan kalian bersama siku, dari ujung jari sampai ke siku bersama siku, "wamsahu biru'usikum," kemudian usap kepala kalian, kepala-kepala kalian, "wa arjulakum ilal ka'bain," kemudian basuh kaki-kaki kalian bersama kedua mata kaki, sampai kedua mata kaki bersama kedua mata kaki. Jadi Allah merintahkan apa? Membasuh. Apa makna membasuh? Membasuh artinya air membasuh anggota wudhu itu. Air membasuh anggota wudhu itu. Berarti air harus sampai ke seluruh bagian anggota wudhu. Ya, sela-sela jari jemari, ya, harus sampai ke bagian-bagian itu. Nah, itu membasuh. Tidak ada perintah harus digosok. Itu hanya membantu saja, ya. Sehingga itu hanya mustahab. Begitu. Bisa dipahami? Tetapi kata ulama, ada satu perkecualian. Jika air yang dipakai berwudu misalkan sedikit, sehingga ketika kita alirkan air, misalkan di, ini kan agak panjang ini, tangan. Ketika misalnya kita mengalirkan air untuk membasuh tangan dari ujung jari sampai ke siku, sama siku. Karena air yang kita pakai sedikit, sehingga air itu tidak sampai ke seluruh tangan, kecuali dengan bantuan tangan, telapak tangan yang lain menggosoknya begini supaya bisa merata, berarti wajib menggosok dengan telapak tangan supaya meratakan air dalam membasuh, wajib apabila sedikit airnya dan air itu tidak bisa sampai merata tanpa bantuan tangan, berarti wajib. Karena itu wasilah. Wasilah untuk mencapai, ya, kewajiban. Itulah sebabnya pekan lalu kan kita belajar, ditanyakan, ya, sebagian jamaah menanyakan bagaimana jika ada lapisan, ya kan? Jika ada lapisan tip X atau lapisan apa itu? Ya. Hah? Ya. Kalau wanita itu kutek, hati-hati. Kutek itu ada lapisannya. Ya. Apa sebesar itu? Nah, lilin misalkan, lilin itu ada lapisannya. Nah. Ya, terkadang sisik ikan. Terkadang sisik ikan itu nempel, nah itu melapisi. Nah. Ya, biasa juga kejadian itu. Nah, jika itu ada kan berarti air tidak bisa membasuh bagian yang tertutup oleh lapisan itu. Berarti kan tidak sah wudunya. Nah, berarti ketika kita berwudu dan kita mendapati di tangan kita ada lapisan itu, kan wajib kita gosok. Menggosoknya ini wasilah untuk menghilangkan penghalang sehingga air bisa membasuh. Berarti kan wajib kita gosok menghilangkan penghalang. Begitu. Fikihnya begitu. Nah. Ya, wallahu a'lam. Dan pendapat jumhur yang kami sampaikan ini juga yang dipilih oleh Ibnu Uthaimin di syarah Bulughul Maram yang tafsir Jalal wal Ikram. Kemudian kita lanjut hadis berikutnya. Wa anhu, ya. Dan dari dia, yakni sahabat yang sama tadi hadis yang sebelumnya itu. Siapa tadi sahabatnya? Abdullah bin Zaid bin Asim Al-Mazini radhiyallahu ta'ala. Annahu ra'a, sesungguhnya dia, sahabat ini tadi, Abdullah bin Zaid bin Asim, ra'a, telah melihat, an-nabiyya, nabi sallallahu alaihi wasallam, ya'kudu, mengambil, li'udunaihi ma'an, air yang baru untuk mengusap kedua telinganya. Khilafal ma'il ladzi akhadha li ra'si, selain air yang diciduk untuk mengusap kepalanya. Nah, ulangi hadisnya. Sahabat tersebut yaitu Abdullah bin Zaid bin Asim pernah melihat Nabi ketika berwudu. Ketika Nabi hendak mengusap kedua telinganya, setelah mengusap kepalanya, ya, dari depan ke belakang ditarik kembali ke depan sampai semula sehingga merata, ya, depan belakang samping kanan kiri merata seluruhnya terusap. Ketika Nabi hendak mengusap kedua telinganya, Nabi mengambil lagi air yang baru, membasahi lagi tangannya, kedua tangannya untuk mengusap kedua telinganya. Ini yang diriwayatkan oleh sahabat ini, akhrajahul Baihaqi, dikeluarkan oleh Al Baihaqi. Nah, tapi kita, ya, jika mendengar hadis, ya tidak bisa langsung diambil. Nah, harus diteliti dulu hadis itu benar riwayatnya atau tidak. Nanti ada penjelasan Ibnu Hajar bahwa hadis ini salah. Ada penjelasan Ibnu Hajar setelahnya hadis ini salah. Nah, kata Ibnu Hajar, akhrajahul Baihaqi, hadis ini dikeluarkan oleh Al Baihaqi dalam kitabnya, Sunannya. Wa huwa inda Muslim, dan hadis ini dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Nah, pernah kami ceritakan, ya, sedikit-sedikit kami selipkan waktu itu supaya paham, karena ketika kita belajar hadis-hadis Nabi alaihi salatu wasalam, ya, hadis-hadis yang diriwayatkan yang beredar itu banyak ragamnya, ya, sampai hadis palsu pun banyak. Hadis palsu pun banyak, ya, begitu. Nah, hadis palsu itu banyak. Nah, hadis dhaif, hadis yang lemah sekali, ya. Nah, yang bisa kita pakai hujjah itu hadis yang nilainya sahih atau hasan, istilahnya sahih atau hasan, ini yang bisa dipertanggungjawabkan. Nah, telah kami sampaikan pula waktu itu bahwa ada dua imam besar yang hafalannya luar biasa di zaman itu, ya, ahli hadis, mengarang kitab yang paling sahih, yang paling benar isinya setelah Al-Qur'an, yaitu sahih Al-Bukhari urutan pertama, kemudian sahih Muslim urutan kedua. Muslim muridnya Imam Bukhari. Juga sudah kami ceritakan waktu itu bahwa yang menginspirasi Al-Imam Bukhari sampai mengarang sahih Al-Bukhari itu adalah gurunya, yang antaranya gurunya Ishaq bin Rahawai. Ishaq bin Rahawai itu temannya Imam Ahmad, ahli hadis. Ishaq bin Rahawai yang mengusulkan kepada Imam Bukhari karena dia melihat kecerdasannya Imam Bukhari, kuat sekali hafalannya, ya, begitu. Supaya dia mengarang, mengumpulkan hadis-hadis yang dia telah pelajari dalam satu kitab yang khusus, yang sahih saja yang masuk di situ, yang dhaif jangan dimasukkan. Sehingga Imam Bukhari membuat kitab itu dengan syarat-syarat yang paling ketat, paling tinggi syarat. Nah, sehingga betul-betul tersaring hadis yang masuk di situ sahih semua. Kecuali ada 1-2 hadis yang dikritik oleh ahli hadis yang lain. Kemudian muridnya Al-Imam Al-Bukhari namanya Imam Muslim mengikuti langkah gurunya, mengarang juga sahih Muslim dengan syarat-syarat dia. Syaratnya lebih ringan sedikit daripada syaratnya sahih daripada gurunya, tapi juga sahih. Jika hadis itu ada di Sahih Bukhari, ada juga di Sahih Muslim, sahabatnya sama, disebut muttafaq alaih, disepakati kesahihannya oleh Al-Bukhari dan Muslim. Itu istilah muttafaq alaih. Jika hadis itu di luar Sahih Bukhari dan Muslim, butuh diteliti ulang. Butuh diteliti ulang. Jika hadisnya di luar Sahih Bukhari dan Muslim, butuh untuk diteliti ulang sanadnya, riwayatnya. Di zaman kita muncul seorang imam Nahdliyin yang menghabiskan umurnya, sampai 90 tahun lewat meninggal, namanya Al-Albani, ya, di Yordania, sudah lama umurnya. dia menghabiskan umurnya yang malam di malam hadis-hadis di kitab-kitab di kuas oleh Bukhari dan Muslim. Sunan Abi Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah, sering dan yang lain sering dia itu berhal yang sering mana yang hasan, mana yang baik, mana yang tapi dia punya silsilah hadis-hadis sering silsilah hadis-hadis baik yang lemah, kumpulkan semuanya oleh dia. Nah, jika kita melihat kitabnya, kita terheran-heran. Kenapa bisa? Artinya sulit dipercaya bisa mengarang sampai ya puluhan ribu hadis diteliti seperti itu. Nah, itu karomah. Itulah karomah dari Allah SWT kepada orang-orang yang berilmu. Sama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, ya, Imam Ahmad, Imam Syafi'i di zaman itu, kita terheran-heran jika melihat ilmunya mereka. Hadis-hadis dihafal oleh mereka, difahami maknanya, hukumnya, berfatwa. Itu memang pilihan orang pilihan. Al-Albani punya di antara muridnya yang mengikuti jejaknya dalam keahlian meneliti hadis, ya, yaitu Syekh Mukbil. Mukbil bin Hadi Al-Wadi'i di Yaman. Nah, itu yang kami dulu sempat berguru kepadanya. Nah, meskipun tidak sampai sehebat Syekh Al-Albani. Ya. Itu yang kemudian kita alhamdulillah Allah beri kemudahan berguru kepadanya di Yaman. Nah. Jadi hadis itu seperti itu. Nah. Hadis seperti itu. Nah, jadi hati-hati dengan hadis-hadis yang banyak beredar, terutama hadis-hadis fadailul a'mal, hadis-hadis tentang keutamaan beramal itu banyak dihadis palsu. Ya, dalam masalah fikih, ya, kita belajar fikih harus kita lihat hadisnya bagaimana dulu. Nah, kita harus lihat dulu hadisnya bagaimana di Sahih Bukhari atau di Sahih Muslim. Jika di luar Sahih Bukhari dan Sahih Muslim, bagaimana keterangan ahli hadis? Ya. Sekarang hadis yang zaman dulu ya, tadi saya cerita yang zaman ini ya, Al-Albani, Mukbil Al-Wadi, yang dulu-dulu seperti Ibnu Hajar, An-Nawawi, ya, Ibnu Taimiyah, Dzahabi, dan yang Ibnu Qayyim dan yang lainnya, ya, bagaimana keterangan mereka, Al-Mundhiri dan yang lainnya. Begitu. Nah, ini sekarang hadis ini ya. Kata Ibnu Hajar, hadis ini diriwayatkan oleh Muslim dalam Sahih Muslim min hadzal wajhi, dari riwayat ini, dari sumber riwayat yang sama, dilafaz dengan lafaz yang berbeda. Lafaznya wa masaha bi ra'sihi, Nabi mengusap kepalanya, bima'in, dengan air, ghayra fadli yadayhi, selain air yang tersisa dari ya, air yang digunakan membasuh kedua tangannya. Ya, dari sampai ke siku. Ini yang ada dalam Sahih Muslim. Jadi yang ada dalam Sahih Muslim, Abdullah bin Zaid melihat Nabi mengusap kepalanya dengan air yang baru selain air yang tersisa setelah membasuh tangan kanan dan tangan kirinya. Ini ada kaitan dari yang telinga. Nah, kata Ibnu Hajar, wa huwa al-mahfuz, dan riwayat ini yang terjaga, yang di Sahih Muslim jelas. Ini yang benar kata Ibnu Hajar. Jadi fikih hadis ini adalah jika kita hendak mengusap kepala, maka kita jangan mencukupkan dengan sisa air setelah membasuh tangan kanan dan tangan kiri. Barangkali ada yang berpikir setelah membasuh tangan kanannya dari ujung jari sampai ke siku, membasuh tangan kirinya dari ujung jari sampai ke siku, tangan masih basah, cukup ini saja dipakai mengusap kepala. Nah, ini jangan. Karena Nabi alaihissalam pada riwayat ini di Sahih Muslim mengusap kepalanya dengan air yang baru. Jadi setelah membasuh tangan kanannya sama siku, begitu pula tangan kirinya sama siku, Nabi mengambil air lagi, membasahi telapak tangannya, kemudian mengusap ke kepalanya. Adapun riwayat Al-Baihaqi, riwayat Al-Baihaqi mengatakan bahwa Abdullah bin Zaid melihat Nabi mengambil air yang baru untuk mengusap kedua telinganya, ini salah. salah riwayat, ya, dan kesalahan riwayat dalam hadis-hadis itu banyak. Itu diteliti oleh ahli hadis. Di antaranya Ibnu Hajar di sini menjelaskan demikian dalam masalah ini. Artinya, ya, artinya berdasarkan keterangan Ibnu Hajar, berarti riwayat bahwa Nabi mengusap kedua telinganya dengan air baru tidak mencukupkan dengan sisa mengusap kepala, riwayat itu salah. Sebagaimana kata Ibnu Hajar di sini Ibnu Maram, syad dan jil keliru. Dan Al-Albani juga meneliti hadis ini dalam silsilah kumpulan hadis-hadis dhaif, dan beliau menjelaskannya dalam Ad-Dhaifah bahwa memang seperti itu, riwayat itu keliru. Ya. Dengan demikian, ya, dengan demikian, yang benar dalam masalah mengusap kedua telinga adalah setelah kita mengusap kepala dari depan ke belakang kembali ke depan, kita langsung mengusap kedua telinga tanpa membasahi ulang, langsung disambung, langsung disambung. Nah, ini yang benar. Karena riwayat tadi yang kita baca bahwa Nabi membasahi ulang untuk kedua telinganya itu salah, ya. Tetapi, ya, ada akhir riwayat dari Ibnu Umar, sahabat Ibnu Umar, yang dikeluarkan oleh Imam Malik dalam kitab Al-Muwatta, ya, bahwa Ibnu Umar pernah melakukan itu, membasahi ulang kedua telapak tangannya untuk mengusap kedua telinganya. Nah, jadi kesimpulannya, kesimpulannya sunnah, sunnahnya dari Nabi SAW setelah mengusap kepala kita lanjut langsung disambung dengan mengusap kedua telinga dengan sisa air itu juga. Tata caranya sudah kita pelajari kan pada hadis sebelumnya. Bagian dalam kita usap dengan apa? Dengan jari telunjuk, ya. Kemudian bagian luar kita usap dengan ibu jari. Begitu caranya. Nah, tetapi perhatikan, ulama mengatakan kecuali jika kita menyadari tangan kita kering setelah mengusap kepala dari depan ke belakang kemudian kembali ke depan merata, kita dapati telapak tangan kita kering, tidak ada lagi air tersisa di jari telunjuk dan ibu jari misalnya. Apa yang kita mau pakai mengusap telinga kalau begitu? Jika kering kemudian kita mengusap telinga tidak sah, dan tidak ada lagi, tidak basah lagi. Berarti pada kondisi itu wajib dibasahi lagi. Nah, pada kondisi itu saja. Jika memang kering, kita menyadari kok kering, berarti kita basahi lagi. Adapun jika masih basah, langsung saja disambung. Ya, wallahu alam. Ini dulu, ya. Ada anda diingatkan hampir masuk Isya, berarti kita cukupkan materi. Wallahu alam. Kita siap-siap untuk sholat. Nah, insyaallah alhamdulillah.